Jalan berliku penuh simpang di belakangku, ku tinggalkan penuh sesal. Ku termanggu sekian waktu di laman kepastian. Ku menyapu kaki berlumpur, tangan penuh darah, wajah penuh debu dan sendu. Jalan berliku penuh simpang di belakangku, ku tinggalkan penuh sesak. Ku termanggu sekian waktu di laman kepastian. Ku menyapu kaki berlumpur, tangan penuh darah, wajah penuh debu dan sendu. Tuhanku, dengan hidayah-Mu aku datang, pasrah aku datang, ulurkanku tangga keredoan, biarku redah pintu ketakwaan yang terbuka sepanjang zaman. Menggamit semua insan, Tuhanku, simpang-simpang jalan, segalanya fata morgana menyesatkan, buat jalan makin panjang. Penuh liku banyak simpan, tapi demi cinta Tuhan, ku hayun langkah tersusun di perjalanan hakiki, dalam kembara diri mencari dan bertemunya, abadi dan abadi, abadi dan abadi. Tuhanku, dengan hidayah-Mu aku datang, pasrah aku datang, ulurkanku tangga keredoan, biarku redah pintu ketakwaan yang terbuka sepanjang zaman. Menggamit semua insan, Tuhanku, simpang-simpang jalan, segalanya fata morgana menyesatkan, buat jalan makin panjang. Penuh liku banyak simpang, tapi demi cinta Tuhan, ku hayun langkah tersusun di perjalanan hakiki, dalam kembara diri mencari dan bertemunya, abadi dan abadi, abadi dan abadi. Tuhanku, dengan hidayah-Mu aku datang, pasrah aku datang, ulurkanku tangga keredoan, biarku redah pintu ketakwaan yang terbuka sepanjang zaman. Menggamit semua insan, menggamit semua insan, menggamit semua insan, menggamit semua insan, menggamit semua insan, menggamit semua insan, menggamit semua insan, menggamit